tulisanmu, air mataku tak kusesali. Pelukanmu, amarahmu, pengorbananmu takkan ku ganti. Semua yang harus kita alami membuat kita untuk saling.